Sebabnya kita ketahui bahwa kajian kita pada hari ini bertema La Jadida Fil Manhaj, tidak ada yang baru dalam manhaj, yaitu di dalam al-manhaj salafi. Kita memilih tema ini untuk menjelaskan bahwa di dalam beragama, dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam bersuluk, dan di dalam menetapkan hukum-hukum dalam permasalahan fikih dan ahkam, dan dalam seluruh permasalahan yang ada di dalam agama ini, tidak ada yang baru. Semuanya seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama kalian, keyakinan kalian, pedoman hidup kalian. Maka ayat Allah Jalla wa'ala yang mulia ini menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang kamilun syamil, agama yang sempurna, sehingga tidak membutuhkan penambahan-penambahan, tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah yang muhdatsah, kaidah-kaidah yang baru, yang menyelisihi apa yang telah datang dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah. Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitab Allah wa sunnah. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka berjalan di atas prinsip ini, tidak menyimpang darinya, sehingga mereka menjadi barometer di dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka, menggembleng mereka dalam berbagai urusan, dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan aqidah, dalam permasalahan manhaj, suluk dan yang lainnya, sehingga mereka menjadi generasi terbaik sebagai manusia terbaik dengan persaksian Rasulullah alaihi salatu wasalam, khayrun nas, sebaik-baik manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyampaikan nasihatnya kepada umat ini untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan sunnah beliau dengan sunnahnya para sahabat. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ketika menerangkan bahwa akan munculnya perselisihan, perpecahan di masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Perselisihan yang mengantarkan kepada al-iftiraq, perpecahan. Maka yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha min dawajib. وَإِيَّا مُحْدَثَةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Wajib bagi kalian untuk komitmen kepada sunnah dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mencukupkan dengan mengatakan berpegang teguh kepada sunnahku, namun sunnah khulafa ar-rasyidin. Dalam hadis iftiraq al-ummah, tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan satu kelompok, satu golongan yang selamat dari ancaman neraka. Kulluha fin nar illa wahidah. Seluruhnya dalam ancaman neraka kecuali satu kelompok. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat mereka, ciri-ciri mereka. Kata beliau, hiya jama'ah. Golongan itu adalah al-jama'ah. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain yang menafsirkan, yang menerangkan makna al-jama'ah, agar kemudian sebutan al-jama'ah ini tidak salah gunakan. Jangan sampai setiap yang namanya jama'ah dianggap bahwa adalah golongan yang selamat. Jama'ah banyak. Penyebutan jama'ah banyak. Jamaatul muslimin, jamaah tabligh, jamaah ini, jamaah itu, wah banyak sekali. Semuanya jamaah. Maka dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, hiya ma ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat, jalanku dan jalannya para sahabat. Maka ini menjadi barometer kebenaran. Jalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabat, berpemahaman dengan pemahaman para sahabat, bermanhaj dengan manhajnya para sahabat, berakidah dengan akidahnya para sahabat. Maka itu adalah hak tanpa melihat jumlah, walaupun minoritas, bahkan walaupun seorang dalam keadaan sendirian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu ada yang adalah yang sesuai dengan al-haq, yang sejalan dengan kebenaran, walaupun engkau sendirian. Jadi manhaj ini ayyuhal ikhwat billah merupakan manhaj yang tidak mengenal dari sisi mayoritas minoritas dan tidak mengenal dari sisi komunitas. Harus ada perkumpulan, harus ada kumpulan kaplingan, harus mengumpul semua ada, walaupun sendirian. Ketika dia berjalan di atas prinsip mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat ridwanullahi alaihim, maka dia adalah hak dimanapun dia berada dan di waktu kapanpun dia hidup, walaupun jauh dari sanad Rasulullah SAW. Ahlul hadis hum ahlun nabi wa illa yasharu nafsahu anfasahu sahibu ahlul hadis, mereka adalah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya, akan tetapi jiwa-jiwa mereka, keyakinan mereka, prinsip-prinsip mereka bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini mereka meraih kemuliaan, dikumpulkan pada yaumul qiyamah dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yauma nad'u kull unasi biimamihim, pada hari itu kami akan menyuruh setiap manusia berdasarkan imamnya mereka, termasuk di antara salah satu penafsiran tentang ayat ini yang dimaksud biimamihim ay al-imam alladhi iqtadaw bihi, imam yang mereka menjadikannya sebagai qudwah, menjadikannya sebagai panutan. Dan kita tidak memiliki imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memiliki panutan yang mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti setiap dari ucapannya dan perbuatannya alaihi salatu wasallam. Inilah yang disebut al-manhaj as-salafi, manhaj salafi. Seorang yang menisbatkan dirinya untuk komitmen dalam mengikuti kitabullah sunnatul rasul dan mengikuti jejak para sahabat, mereka itulah yang disebut salafi. Selain dari itu, maka mereka bukan salafi, mereka adalah khalafi dan talafi. Oleh karena itu, siapa saja dari mereka hidup di zaman manapun, kapanpun, dan dimanapun mereka berada, prinsip mereka itu sama, selalu menuju kepada generasi yang pertama. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu al-'ilma qabla an yukhbar wa qabduhu an yadhhab ahluhu ala wa iyyakum wa tanattu' wa ta'ammum wa al-bid'ah wa 'alaykum bil 'atiqah. Pelajarilah ilmu ini sebelum ilmu ini diangkat, dan diangkatnya ilmu itu dengan cara wafatnya para ulama, para ahli ilmu. Dan hendaknya kalian menjauhi sikap tanattu', ta'ammuk, memaksakan diri dalam beragama berlebihan. Dan hendaknya kalian menjauhi bid'ah-bid'ah. Wa 'alaikum bil 'atiq. Dan komitmenlah kalian Dengan apa? Al-Adir, yang dahulu, yaitu generasi pertama umat ini. Itu yang disebut salaf salih. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Darimi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ayyuhan nas, innakum satuhdithuna wa yuhdathu lakum, fa'ina ra'aytum muhdathatan fa'alaykum bil amril awwal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan berbuat ihdath, kalian akan memunculkan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, pandangan-pandangan yang baru, aqidah yang baru, amalan-amalan yang baru. Innakum satuhdithun, kalian akan melakukannya. Kalian akan melakukan perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah, dengan mengatasnamakan agama. Wa yuhdatsun, dan akan muncul orang-orang yang melakukan perkara bid'ah itu kepada kalian. Maka apabila kalian melihat perkara yang muhdats, perkara yang baru di dalam agama itu, fa'alaikum bil amri awwal, maka hendaknya kalian kembali kepada perkara yang pertama, yaitu generasi pertama umat ini, sebelum munculnya bid'ah, sebelum munculnya al-ikhtilaf, perpecahan. Kembali ke sana dengan merujuk kembali kepada generasi pertama umat ini, maka seorang akan meraih keselamatan, selamat akidahnya, selamat manhajnya, selamat suluknya, selamat dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang masyhur dari Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas rahmatullahi taala alaihi, ketika beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwalha, tidak akan menjadi baik akhir umat ini, hidup di zaman manapun mereka, tidak akan menjadi baik kecuali apabila mereka merujuk kepada kebaikan yang ada di generasi yang pertama, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan yang mengikuti mereka, tabi'in, ba'u tabi'in, para a'immatus sunnah. Mereka berjalan di atas prinsip yang sama. Oleh karena itu, masyaallah rahimakumullah, prinsip-prinsip di dalam agama ini tidak pernah ada yang berubah. Usul salafiyah, prinsip-prinsip salafiyah itu tidak pernah ada yang berubah, meskipun zaman berubah, meskipun wilayah berpindah-pindah, namun prinsip-prinsip itu selalu sama. Jangan tidak ada kaidah-kaidah yang baru di dalam beragama, termasuk di dalam bermanhaj. Al-manhaj salafi adalah manhaj yang mulia, manhaj yang hak. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa intasa ilayhi, bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan bagi orang menampakkan madhhab as-salaf. Itu madhab yang mulia, madhab yang hak, menisbatkan diri kepadanya adalah kemuliaan. Namun yang sangat disayangkan, ayyuhal ikhwatu billah, munculnya sebagian orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada salaf secara lisan. Mereka mengatakan saya salafi, penisbatan yang mulia. Namun ketika melihat penerapan-penerapan kaidah di dalam beragama, kita mendapati mereka jauh dari prinsip-prinsip salaf itu sendiri. Lalu apa gunanya penisbatan kepada salaf apabila tidak disertai dengan penerapan? Ketika seorang mengakui dirinya sebagai seorang salafi, bermanhaj dengan manhaj salafi, bermanhaj dengan manhaj salaf, selalu berada di atas prinsip kitabullah dan as-sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, maka ucapan itu harus sejalan dengan prinsipnya, harus sejalan dengan penerapan amalannya di dalam beragama. Sebab jika tidak demikian, ad-da'awa ma lam takum 'alayha bayyinah fa abna'uha dhiyya. Sekedar slogan, sekedar pengakuan yang tidak dibangun di atas bukti-bukti, maka dia hanya sekedar pengakuan semata, tidak teramal. Hanya orang yang mengatakan bahwa salafiyun berpecah belah. Alhamdulillah, salafiyun tidak berpecah belah. Yang menjadi masalah munculnya orang-orang yang secara zahir mengaku bermanhaj salafi, namun jauh dari prinsip-prinsip salaf. Itu yang menjadi permasalahan. Dan permasalahan ini, ayuhal ikhwatu fillah, mundu zamanin qadim, dari dulu banyak dari kalangan firq, firqah-firqah, mereka mengaku ahlus sunnah, berpegang teguh pada sunnah secara lisan, namun dalam penerapan kaidah jauh dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. Oleh karena itu, ayuhal ikhwatu fillah, wajib bagi kita sekalian untuk tashih al-masar, mengoreksi perjalanan dakwah kita, mengoreksi kembali manhaj kita, mengoreksi kembali penisbatan kita kepada mazhab salaf yang mulia itu, agar kemudian kita tidak hanya sekedar mengaku. Karena kalau mengaku banyak, bahkan al-ikhwan muslimu mereka juga mengaku bermanhaj salaf, mengikuti as-salaf, karena memang ini pemahaman penisbatan yang mulia. Orang tidak akan bisa mengingkari bahwa itu adalah kebenaran selama dia berjalan di atas pemahaman sunnah secara umum, ya, bukan pemahaman syiar rafidhah. Pemahaman sunnah secara umum, dia tidak akan mengingkari bahwa kebenaran itu adalah apa yang telah diamalkan oleh para sahabat yang mulia. Itu adalah merupakan hal yang tidak bisa diingkari. Sehingga penisbatan kepada as-salaf, pengakuan sebagai salaf, itu adalah penisbatan yang mulia. Namun yang menjadi permasalahan, bahwa hal itu hanya sekedar sebuah pengakuan semata. Al-Khawarij mengaku sebagai salaf. Apalagi di masa-masa sekarang ini, Daesh-nya, ISIS-nya, ya. Kalau Daesh bahasa Arab, ISIS bahasa Indonesianya, ngaku sebagai salaf. Ashabul harakat al-hizbiyah, as-sururiyah, mengaku sebagai salaf. Al-Haddadiyah, salaf. Iya. Jadi pengakuan itu banyak. Namun yang terpenting adalah pembuktian, apakah kita benar-benar berjalan di atas prinsip ini atau hanya sebagai pengakuan. faedah-faedah di dalam bermanhaj itu tidak ada yang baru. Dari dulu hingga sekarang kaidahnya sama, tidak ada yang berubah. Di antara prinsip dalam bermanhaj salafi adalah senantiasa merujuk kepada tiga sumber utama di dalam berhujjah, di dalam beristidlal: Al-Quran Karim, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' ummah. Ijma' ummah ini kesepakatan ummah. Ini prinsip yang tidak akan pernah berubah. Menyimpang dari prinsip ini, nah, ini sudah yang menyebabkan munculnya paham-paham yang baru, cara-cara beragama yang baru yang menyimpang dari al-manhajus salaf. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Daru Ta'arud al-Aql wa Naql, kata beliau, fadilul muslimin mabniyun ala ittiba'i kitabillah wa sunnati rasulihi وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. Agama kaum muslimin ini dibangun di atas prinsip mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini. Maka tiga perkara ini kata beliau usul maksumah, prinsip-prinsip yang terpelihara. وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول, dan apa yang menjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini maka mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasul. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. Dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menetapkan dari kalangan umat ini seseorang yang orang ini manusia diajak untuk mengikuti tarekat, manusia diajak untuk mengikuti prinsip-prinsipnya, untuk mengikuti jalannya, lalu kemudian menetapkan prinsip al-wala wal-bara di atas jalannya orang ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini, itulah yang berhak untuk dijadikan sebagai prinsip al-wala wal-bara, yang dengannya kita mengajak manusia kepadanya, kepada jalan itu, jalannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Selain dari Rasulullah alaihissalatu wassalam, kata Imam Malik, kullun yukhadhu wa yuraddu illa kalam sahibi hadzal qawl. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Siapapun dia, siapapun dia, kecuali ucapannya pemilik kuburan ini. Lalu Imam Malik mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ucapan beliau dijadikan sebagai al-wala wal bara dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini. Adapun selain Rasulullah, selain ittifaqul ummah, selain ijma' ulama, ijma' ummah, maka itu adalah penyimpangan, itu adalah bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapan beliau, bal hadza min fi'li ahli al-bid'ah alladziina yansibuna lahu syakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah yuwaluna 'ala dhalika al-kalam aw tilka an-nisbah wal-ma'na. Bahkan ini termasuk di antara perbuatan ahlul bid'ah, di mana mereka menetapkan satu orang atau mungkin beberapa orang bisa jadi, atau mungkin satu ketetapan yang telah muqarrar yang ditetapkan dalam satu kelompok. Mereka menetapkan, atau mereka menetapkan satu ucapan yang dengannya mereka telah memecah belah umat. Mereka menjadikan prinsip al-wala wal-bara di atas ucapan itu atau di atas orang yang telah mereka tetapkan. Ini perbuatan ahli bid'ah. Oleh karena itu silakan perhatikan bagaimana kelompok-kelompok bid'ah itu. Mereka selalu menjadikan al-wala wal-bara di atas apa yang menjadi pemahaman mereka, atau di atas seseorang yang mereka tetapkan sebagai orang yang wajib untuk diikuti. Menyimpang berarti sesat. Bahkan mungkin mereka sampai kepada tingkatan takfir, mengkafirkan siapa yang menyelisihi mereka. Prinsip ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Seluruh para ulama berjalan di atas prinsip ini. Tidak ada satupun yang menjadikan ucapan salah seorang dari kalangan imam sebagai ucapan yang harus diikuti. Tidak seorang pun. Bahkan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang ucapannya dijadikan sebagai prinsip al-wala'ul-mu. Agama asyarakat ikhwan rahimakumullah ini yang harus menjadi prinsip setiap muslim, setiap sunni, setiap salaf. Jangan sampai menyimpang dari prinsip ini. Oleh karena itu seluruh para ulama mereka sepakat, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadits, itulah madhhabku. Wa qawlu a'lam bil huda la yu'manu bi qawlina bidun nas yuhbal fihi dalil al-akhdh bil hadith wa dhaka fil qadim wal hadith qala Abu Hanifah al-Imam la yanbaghi liman lahu islam akhdhan bi aqwali hatta turad ala al-kitab wal hadith al-murtada wa Malik al-Imam dar al-hijrah qala wa qad ashara wa al-hijrah kullu kalamin fi wudu qabul wa minhu mardud siwa ar-rasul والشافعي قال إن رأيت قولي مخالفا لما رويته من الحديث فاضرب الجدار بقولي المخالف للأخبار وأحمد قال له لا تكتب ما قلت بل أصب ذاك فارجو فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dalam bait-bait syair ini terkumpul ucapan-ucapan dari empat imam yang dikenal sebagai a'immatul madzhab. Semua berjalan di atas prinsip merujuk kepada al-kitab was sunnah. Sehingga masyaallah rahimakumullah, jangan sampai kemudian seorang keluar dari prinsip. Disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Fatawa Al-Kubra, kata beliau, inna nasa alihim an yaj'alu kalam Allah wa rasulihi huwa al-aslu al-muttaba wal-imam al-muqtada bih sawa'un alimu ma'nahu aw lam ya'lamu. Wajib bagi manusia untuk menjadikan firman Allah dan ucapan Rasulnya sebagai al-aslul muttaba, sebagai prinsip utama yang diikuti. Itu yang menjadikan sebagai acuan di dalam bermadhaj, dalam beragama, sebagai imam yang diikuti. Apakah mereka mengetahui maknanya atau tidak mengetahui maknanya? Yang terpenting kalau kamu sudah mengetahui itu hadir, terima dulu. Jangan ragu untuk menerimanya. Urusan makna nanti. Belakang. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa hadis itu sahih, maka hendaknya kamu senantiasa taslim terlebih dahulu, terima dulu. Nah, wah tapi ini kontradiksi dengan ini dan seterusnya, itu nanti. Ya. Karena kalau riwayat itu sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti benarnya. Kalau kita sudah mengetahui ini firman Allah, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ragu-ragu untuk menerima. Kata beliau, fayu'minuna bilafdhin nusus wa illam ya'rifu haqiqat ma'na. Maka mereka mengimani lafaz nas-nas dari kitab Allah dan as-sunnah itu walaupun mereka tidak mengetahui hakikat maknanya. Terima. Wa amma ma siwa kalamillah wa rasulihi fala yajuzu an yuj'ala aslan bihalin. Adapun selain dari firman Allah, selain dari sabda Rasulullah, maka sekali-kali tidak boleh dijadikan sebagai asal dalam kondisi apa? Wala yajibu tasdiqu bi lafzi lahu hatta yufhama ma'na. Dan tidak diperbolehkan seseorang membenarkan lafaz itu yang datang dari selain Allah dan Rasulnya itu hingga difahami maknanya. Fa in kana muwafiqan lima jaa'a bihi ar-rasul, maqbul. Kalau ternyata apa yang dia sampaikan itu sejalan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, baru diterima. Wa in kana mukhalifan kana mardudan. Dan kalau ternyata menyelisihi, maka ditolak. Ditolak. Siapa itu yang mengatakan? Oh itu sudah diucapkan oleh Kiai Fulan. Wah itu pasti benar. Jangan ditolak. Nah ini bahaya. Itu omongan siapa itu? Itu yang ngomong itu Ustadz Fulan. Oh kalau Ustadz Fulan ya, terima. Ya. Itu kalau satu, gimana kalau sudah jumhur asatidah? Ini asatidah jumhur loh yang ngomong. Apalagi kalau sudah ada embel kibar-kibarnya itu, waduh. Langsung flulu gitu. Manhajnya itu langsung cair. Ya itu pemanhajnya. Nah, oh ini oh, sudah ada omongan dari asatidah itu. Wah, wes. Sudah. Oh gimana kita dalam menyikapi masalah ini? Dalam pula enggak usah repot. Itu aja kok repot. Tinggal tunggu aja. Apa sih arahan dari? Jadi dalam beragama ini kayak kerajaan ini. Ya. Kiri, kiri, kanan, kanan. Berhenti, jalan di tempat, jalan di tempat. Kayak gitu orang beragama seharusnya kan. Dan itu adalah prinsip yang selalu diajarkan oleh para ulama kita. Ada satu permasalahan gimana? Ada satu ucapan, hadapkan dia kepada kita Rasulullah. Ada dalilnya kan gitu. Ada dalilnya dengan permasalahan. Kalau ada dalilnya, saya sam'an wa ta'ah. Kalau enggak ada ya, jangan dulu. Jangan menerima. Walaupun yang mengucapkan itu seorang senior, seorang yang dianggap besar. Sekarang tidak seperti itu jalan. Bermanhaj sebagian orang ya. Kalau ada permasalahan, gimana sikap Ustadz Fulan? Gimana sikap Ustadz Fulan? Tidak demikian ya Allah. Tidak ada ujian cara kita berdakwah. Ustaz siapapun, Ustaz siapapun, kalau bisa mendahulu orang-orang yang fanatik kepada ulama tertentu, itu tercela. Apalagi kepada selain ulama yang fanatik kepada mazhab Imam Syafi'i, apa saya dikatakan oleh Imam Syafi'i, maka itu pasti kebenaran. Yang menyelisih Imam Syafi'i, maka itu pasti batil. Dicela. Dan kita ketahui itu adalah hal yang tercela. Demikian pula penisbatan kepada imam-imam yang lain, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Laits bin Sa'd dan yang lainnya. Kita tidak diperbolehkan menjadikan satu dari mereka diikuti seluruh ucapannya. Tidak boleh. Bahkan kalau jelas menyelisihi hadis, menyelisihi dalil, kita mengatakan ucapannya tolak. Kita menolak ucapannya, namun tetap kita menjaga kehormatan sebagai seorang alim dan mengawal. Prinsip ini hampir punah di tengah sebagian orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah. Kata beliau, wa in kana, kata Syekhul Islam Jami'ah rahimahullah, wa in kana mujmalan mustabilan ala haqqin wa batil lam yajuz ithbatuhu aidha wa la yajuz nafyu jami'i ma'anihi bal yajibu al-man'u min itlaq nafyihi wa ithbatih wa tafsil wa istifsar. Dan apabila ada sebuah ucapan yang global, bisa mengandung hak, bisa juga mengandung kebatilan. Ada kemungkinan kebenaran, ada kemungkinan mengandung kebatilan. Maka tidak boleh diisbatkan, ditetapkan. Dan tidak boleh pula dinafikan seluruh maknanya. Namun caranya bagaimana? Kita mencegah seseorang untuk menggunakan lafaz itu, karena itu lafaz yang mujmal, lafaz yang bersifat umum. Lalu kalau sudah ada yang mengatakannya, maka kita meminta istifsar, apa maksudmu dengan ucapan ini? Minta rinciannya. Wa haula'i ja'alu hadhihi al-alfaz al-mubtada'ah al-mujmalah aslan umiru biha wa ja'alu ma ja'a bihi ar-rasul min al-ayati wal ahadith far'an yu'radu 'anha wa la yutakallamu biha wa la fiha fa kayfa yakunu tabdilu ad-din ila hakadha. Kata beliau rahimahullah, adapun mereka ini ahli bid'ah, mereka menjadikan lafaz-lafaz yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an Sunnah, lafaz-lafaz yang bersifat umum, bersifat global, itu jadi prinsip. Itu jadi prinsip utama. Sementara ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai far'an, sebagai cabang, mengikuti prinsip itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah terjadi perubahan di dalam agama itu disebabkan karena hal ini. Terjadinya tabdiluddin, perubahan di dalam beragama, dalam berakidah, dalam bermanhaj, itu disebabkan karena ini. Ada satu ucapan, bukan dari kitabullah, bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan sebagai prinsip pada wala-wala. Ada satu ucapan, mereka tidak lagi memandang ini dari kitab Allah atau dari sunnah, tapi ucapan fulan, fulan ini dihormati, fulan ini disanjung, fulan ini dijadikan sebagai asal di dalam beragama. Siapa yang mengikuti ucapan fulan maka dia selamat, yang menyimpang maka dia sengsara dan binasa. Tidak demikian dalam agama ini. Alhamdulillah, ada hal-hal di dalam agama ini yang memang merupakan prinsip yang setiap muslim mulzamun bittiba'i, diwajibkan untuk mengikutinya. Ada ada pula hal-hal yang itu merupakan sesuatu yang tidak ada izin, tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, dan manusia tidak diperintahkan untuk harus mengikutinya. Kalau tidak, maka dia menjadi sesat. Itu dia. Sekarang ini muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang itu dijadikan sebagai prinsip, sehingga dalam sikap-sikap tersebut ada ilzamat, ada ilzam, harus diharuskan ngikut. Kalau enggak, maka tuh ada konsekuensinya. Diwajibkan bagi para salafiyin di wilayah ini untuk mengikuti arahan ini. Kalau tidak, maka para asatidah akan mengambil sikap. Kasihan sebagian yang menyebarkan diri kepada salaf itu berjalan bertahun-tahun di atas cara-cara beragama yang seperti ini. Kasihan mereka. Hadana Allah wa iyyahum. Ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menerangkan di dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra tentang permasalahan ilzam. Ilzam, kapan seseorang diwajibkan berilzam, mengharuskan untuk mengikuti, dan kapan tidak boleh seorang mengilzam. Kata beliau rahimahullah, laisa li ahadin minan nasi ay yulziman nasa ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله. Tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kalangan manusia mengilzam manusia lain, mengharuskan orang lain, dan menetapkan kewajiban kepada yang lainnya, kecuali apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. ولا يحضر عليهم الا ما حضره الله ورسوله. Dan jangan menetapkan satu hukum yang terlarang atas mereka kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kamu harus salat, apa? Memang itu sudah menjadi kewajiban karena ditetapkan kewajibannya oleh Allah dan Rasul-Nya. Kamu harus berpuasa di bulan Ramadan, ya, sam'an wa tha'atan. Kamu harus menunaikan zakat karena hartamu telah mencapai nisab dan bertahan haul. Oh iya, ini kamu punya harta mencukupi bagimu untuk menunaikan ibadah haji, wajib bagimu haji. Kalau tidak, ya sesat kamu. Karena hukum wajib, hukum haji itu asal hukumnya adalah halal fauriyah, wajib untuk disegerakan, jangan ditunda. Kalau memang sudah terpenuhi al-istita'ah, syarat-syarat al-istita'ah. Nah, kalau tidak, kamu terjatuh dalam kemaksiatan. Kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, kamu sesat. Dalam hal-hal yang seperti ini memang ada ilzam. Kamu wajib taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara maksiat. Kalau kamu menyimpang dari prinsip ini, sesat kamu. Iya memang. Karena itu memang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ada orang yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah. Seperti yang terjadi di zaman khilafah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah Sabiq bin Isl yang sempat menyebarkan ayat-ayat mutasyabihat, ya, maka dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu, dipukul sampai berdarah kepalanya. Setelah itu dinonaktifkan, dihajar, diperintahkan kepada kaum muslimin jangan mendekati orang ini. Nah, dipukul sampai kapok itu, ya. Nah, sampai dia mengatakan, Aminul Mukminin, kalau engkau hendak bunuh, tapi kalau engkau menginginkan bahwa aku bertaubat, sungguh syaitan yang di kepala aku ini sudah keluar. Taubat beliau. Setelah taubatnya membaik, terlihat ada perubahan, maka Aminul Mukminin mengizinkan untuk silakan bergaul. Itu Amirul Mukminin, bukan Amir Amir-amir yang lain gitu loh. Hah? Bukan Amir Muntilan, bukan Amir Jember, bukan Amir Surabaya, bukan. Nah, Amirul Mukminin pemerintah. Gak boleh orang mendekati dia. Perintah kan untuk diboikot. Nah, orang-orang taat kepada beliau sebagai Amirul Mukminin. Lah ini amir-amiran. Sahih jadi amir. Amirnya nol sudah putus juga. Karena fulan begini, begini, begini, maka kami arah dari apa, atau yang semisalnya menghimbau, ya. Menghimbau itu maknanya memerintahkan. Kalau ada kata-kata menghimbau itu artinya memerintahkan. Kalau tidak taat, nah, hati-hati kamu kena juga kita. Allahumma kata beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, faman awjaba ma lam yujibhu Allah wa rasuluhu wa harrama ma lam yuharrimhu Allah wa rasuluhu faqad syara'a min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Barang siapa yang mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah membuat syariat di dalam agama ini yang tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mudhahid lima dhammahu Allah fi kitabih min hal al-musyrikin wa ahli al-kitab alladhina ittakhadhu dinan lam yakmurhum Allah bi. Dan dia ingin, dan dia setara dengan apa yang telah dicela oleh Allah di dalam kitabnya. Dari keadaan kaum musyrikin dan keadaan ahlul kitab yang mereka membuat satu agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka untuk membuatnya. Wa harramu ma lam yuharrimhu Allah 'alaihim. Dan mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah kepada mereka. Lalu kata beliau, walihada kana min syiari ahli al-bid'i ihdadu qawlin au fi'lin wa ilzamu nasibin wa ikrahuhum alaihi wal muwalatu alaihi wal mu'adatu ala tarkih kama ibtada'at al-khawarij ra'yaha wa alzamat an-nasa bih wa walat mu'adat alaihi. Oleh karena itu termasuk diantara syiarnya ahlul bid'ah memunculkan satu ucapan atau satu perbuatan lalu mengharuskan manusia untuk mengikuti, memaksa mereka untuk mengikutinya. Memaksa itu tidak harus dengan paksaan, dengan pedang. Kamu kalau tidak ikut harus nanti dibunuh senyap misalnya. Jat. Pemaksaan dalam hal fikiran, karena nggak bisa ngatur seluruhnya loh, ya, bukan pemerintah, ya yang diatur orang-orang yang menisbatkan kepada salaf. Dari kalangan salaf ini, kalian harus begini, kalian harus begitu, dengan sebuah ucapan atau perbuatannya ما أنزل الله بها من سلطان. Nah, dipaksa. Paksa itu ya disertai ancaman. Kamu kalau tidak mengikuti arahan ini, tidak berjalan di atas himbauan ini, maka kita harus sudah maka. Nah, apalagi sebagian orang ketakutan kehilangan ekonomi di sini. Nah, waduh, saya tahu sebenarnya ucapan yang disampaikan oleh Ustaz Fulan itu benar, tapi nah ini kalau saya tidak jalan sama mereka habis, mereka konsumen-konsumen saya, mereka banyak yang membeli barang dagangan saya, takut ekonominya. Waduh, nanti kalau saya diboikot gimana, nggak bisa ngapa-ngapain, aku tinggal di lingkungan mereka. Akhirnya orang-orang seperti ini seringkali menampakkan dua wajah. Menampakkan dua wajah tergantung kondisi dan situasi. Kalau di tengah-tengah lingkungan mereka ketemu dengan orang yang dianggap menyelisihi mayoritas itu, karena takut dilihat oleh orang, banyak CCTV di sana sini. Ada kamera-kamera pengintai yang hidup dan yang mati, ya, yang mati ya alat-alat itu, atau yang hidup orang-orangnya. Istilah orang tajasuser, ahli tajasus, takut disampaikan, maka dia bersikap wah. Hajrul mubtadi', kelihatannya diharam. Jadi kalau di tempat yang lain, apalagi kalau ada urusan bisnis jual beli, wah, fi kabari. Apa wahai. Nah, kesian ada orang seperti ini, lemah, dhaif. Apakah yang seperti ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-Nya? Qulil haqqo walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun terasa pahit. Nah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ghayatun nas ridwan nas ghayatun la tudra. Mencari kesenangan manusia, keridhaan manusia, itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Alika bin amri alladhi yuslihu wa la tubali bin nas. Yang wajib bagimu adalah melakukan sesuatu yang memberi kemaslahatan pada dirimu untuk urusan dunia dan akhiratmu. Jangan kamu beramal untuk mencari keridhaan orang lain. Kalau ini menyelisih Al-Haq, katakan ini menyelisih Al-Haq. Nah, kita ini hidup di zaman alhamdulillah Islam zahir, ya. Alhamdulillah pemerintah kita tidak melarang kita untuk menebarkan Islam, menyampaikan pemahaman yang hak, al-manhajus salafi, tidak melarang kita. Ya, lalu kenapa harus ada rasa takut yang seperti itu? Innama dhalikum syaitan yukhawif awliya. Itu datangnya dari syaitan, menakut-nakuti. Nanti kalau kamu tidak sejalan dengan mereka, jadi miskin kamu. Kalau kamu diboikot, lalu kamu gimana? Oh, itu di hadapannya penuh dengan rasa takut. Akhirnya jadi dua wajah, dua sikap. Ini dari mana cara beragama seperti ini? Kita tidak mengenal dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah SAW. Iya, kalau kondisinya pemerintah itu melarang untuk menyebarkan Islam, melarang untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Nah, Sehingga kadang-kadang kita berusaha menyembunyikan apa yang terdapat di dalam diri kita, khawatir akan mendapatkan kezaliman dari sebuah pemerintahan. Tapi alhamdulillah, ad-din zahir, syiar Islam zahir, al-manhajus salafi alhamdulillah diterima oleh umat. Ya terus apa yang harus kita lakukan? Dan cara-cara seperti ini, ya, yang juga pada hakikatnya diajarkan oleh pembesar-pembesarnya mereka, seakan-akan syariat itu ada dua, syariat zahir, syariat batin, ya. Sehingga harus membuat situs-situs yang rahasia, dalam arti tidak menampakkan ciri-ciri sebagai salafi, tidak menampakkan syiar-syiar salafiyah. Lalu ngapain kamu buat situs kalau seperti ini? Ngapain? Tujuannya apa? Dakwah ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah zahiruha kabatinnya, batinuha kabahirih. Seringkali diucapkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, yang zahir yang batin ahli sunnah itu sama. Nah, jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, syiarnya ahlul bid'ah itu memunculkan satu ucapan atau perbuatan lalu mengharuskan manusia untuk mengikutinya. Coba anda perhatikan, tidaklah ada satu kelompok bid'ah melainkan mereka punya prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai al-wala wal bara. Nah, ikhwan muslimin punya prinsip sendiri yang dijadikan sebagai prinsip al-wala wal bara. Jemaatut Tabligh punya prinsip tersendiri yang dijadikan sebagai al-wala wal bara. Dan begitulah kelompok-kelompok yang lain. Dan menjadikan prinsip al-wala wal bara di atas. Seperti halnya kelompok Khawarij. Mereka memunculkan satu pemahaman lalu mengilzam, mengharuskan manusia untuk mengikutinya. Wa tada'at ar-rafidah ra'yaha wa alzamat an-nas bih. Sebagaimana halnya kaum Rafidah. Mereka memunculkan paham bid'ah lalu mengharuskan manusia untuk mengikutinya. Wa walad 'alad 'alaihi, dan menjadikan sebagai prinsip al-wala wal bara' di atasnya. Wa tada'at al-jahmiyah ra'yaha wa alzamat an-nas bih. Demikian pula kaum Jahmiyah memunculkan pendapatnya, pandangannya yang bid'ah lalu mengharuskan manusia untuk berjalan di atasnya, menerapkan al-wala wal bara' di atasnya. لما كان له قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمن الأئمة. Dalam peristiwa di masa Imam Ahmad rahimahullah, orang-orang itu diharuskan untuk mengikuti pahamnya ahlu bid'ah. Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak berjalan di atas prinsip ini, maka itu disertai dengan ancaman-ancaman. Ini bahayanya kalau ahlu bid'ah itu sampai kepada tingkat kekuasaan. Ahlus sunnah mendapatkan cobaan yang berat seperti dirasakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang bersama beliau. Nah, lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan, ya, panjang ucapan beliau. Beliau mengatakan, walihada kana a'immatu ahli sunnah wal jamaah la yulzimuna an-nas bima yaquluna min mawarid al-ijtihad. Oleh karena itu para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak mengharuskan manusia untuk mengikuti apa yang mereka ucapkan dalam penempatan-penempatan ijtihad, dalam perkara-perkara yang di sana terdapat ijtihad, bukan dalam perkara usul. Tadi kita sudah terangkan, dalam permasalahan usul din wajib bagi seorang untuk berjalan di atasnya, menyimpang darinya sesat. Tapi dalam urusan yang di sana terdapat ijtihad, apa kata Syekhul Islam, para imam-imam sunnah, ini imam sunnah, mereka tidak mengilzam, mengharuskan manusia untuk mengikuti apa yang mereka ucapkan. wala yukrihuna ahadan amin, mereka tidak memaksakan siapapun untuk berjalan di atasnya. Walihada lam istasyara Harun ar-Rasyid, ketika Harun ar-Rasyid meminta saran kepada Malik bin Anas, Harun ar-Rasyid khalifah pada masanya, beliau datang kepada Anas bin Malik karena beliau sangat kagum dengan kitabnya Anas bin Malik, kitab Al-Muwatta. Anas bilang apa tadi? Allahu musta'an. Malik bin Anas, Allahu musta'an. Malik bin Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, ketika beliau menulis Muwatta itu di sanjung oleh para ulama. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak melihat ada sebuah kitab yang paling sahih dari kitab Muwatta sebelum datang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, Harun ar-Rasyid karena kagumnya beliau dengan kitab Muwatta ini, kitab Muwatta karya Imam Malik, di samping di sana ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ijtihadat dari Imam Malik rahimahullah di dalam. Harun ar-Rasyid kagum, beliau datang kepada Imam Malik untuk menyarankan gimana kalau Muwatta ini dijadikan sebagai sandaran di dalam berhukum di negaranya. Ya. Artinya apa? Setiap kaum muslimin harus mengikuti madhab ini, madhab Imam Malik. Berarti ada ilzam. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, la ta'an ya amirul mu'minin, jangan kamu melakukan itu wahai amirul mu'minin. Ya. Subhanallah, lihat gimana tawadhu'nya Imam Malik. Beliau tidak mengatakan wajar, itu hak. Ya. Dan wajar kalau Imam Malik mengatakan itu hak, iya kan? Karena beliau membangun ijtihadnya di atas dalil. Ini yang pakai dalil. Ya, namanya perkara ijtihad, ya kadang-kadang benar, kadang-kadang keliru. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Nah, beliau tidak mengatakan begitu. Saya setuju. Ini pasti kebenaran. Yang menyelisihi Muwatta ini sesat. Jangan kamu melakukan itu wahai pemimpin. Fa inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafarraqu fil amsar fa akhadha kullu qawmin amman kana 'indahu. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah berpencar di berbagai negeri. Setiap kaum mereka mengambil ilmu dari para sahabat yang ada di negerinya. Para sahabat mereka telah menyebar, menyampaikan sunnah, sehingga yang ada di negeri ini mendapatkan ilmu dari sahabat fulan, di negeri yang lain mendapatkan ilmu dari sahabat yang lain. Yang kadang-kadang terjadi perselisihan dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Nah, Imam Malik juga mengatakan, innama ana basyar usibu wa akhti, aku ini hanya seorang manusia biasa, saya bisa benar, saya bisa keliru. Fa'aridu qawli ala kitab sunnah, maka hendaknya engkau mencocokkan ucapanku terhadap kitab Allah dan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan pendapat-pendapat para a'immah tentang kewajiban mengikuti dalil, larangan bertaklid. Lalu berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, "Ma yanbaghi lil faqih an yahmil an-nas 'ala madhhabi wa la yushaddid 'alaihim." Tidak sepantasnya bagi seorang yang faqih. Ini orang faqih, orang yang benar-benar memahami kitab Allah sunnah, ilmunya lebih mapan. Bukan orang pedol, ini faqih. Wa la yushaddid 'alaihim. Jangan dia bersikap keras kepada mereka, kamu harus ikut. Enggak. Lalu kata beliau rahimahullah, la tuqallib dinaka al-rijal fa innahum lan yaslamu min ay yaghlaqu jangan engkau bertaklid, menyerahkan agama kepada orang-orang tertentu. Ya sudah, saya bersama Fulan, kalau tidak mengikuti Fulan maka sesat. La tuqallib dinakal bijan, jangan engkau menyerahkan agamamu, menggantungkan agamamu kepada orang-orang tertentu, karena sesungguhnya mereka tidak selamat dari kekeliruan. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menyebutkan perkataan-perkataan para a'immatus sunnah, kata beliau, fa idza kana hadza qawlan fil usuli al-ilmiyyah wa furu'id din, kalau ini ucapan mereka di dalam prinsip-prinsip ilmiah dan di dalam perkara-perkara cabang di dalam agama itu, maksudnya dalam masalah ijtihad, la yastajizuna ilzaman nasi bimadhahibi, mereka tidak membolehkan untuk memaksa, mengharuskan manusia mengikuti madhab mereka. Ma'astidlalihim alaiha bil adillati syar'iyyah, padahal mereka berdalil dengan dalil-dalil syar'i, mereka punya dalil, tapi tidak boleh untuk memaksa. Padahal ketika mereka membangun ijtihad itu di atas dalil. Si fulan berpendapat bahwa qunut subuh itu bid'ah, ada dalil yang disebutkan. Sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa qunut subuh itu sunnah, ada pendapat juga apa alasan-alasannya juga disebutkan dalilnya, pakai dalil. Itu pun mereka tidak mengilzam. Itu pun tidak mengilzam. Lalu kata beliau, fa kaifa bi ilzamin nas wa ikrahihim ala aqwalin la tujad fi kitabillah wa la fi hadithin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tu'thar an as-sahabah wa at-tabi'in wa la an ahadin min a'immatil muslimin. Lalu bagaimana mungkin mengharuskan manusia, memaksa mereka untuk mengikuti ucapan-ucapan yang tidak ditemukan dalam kitab Allah, bukan berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in, dan tidak pula dari seorang pun dari kalangan para imam atau muslimin. Ya. Hanya berasal dari ucapan salah seorang ustaz. Lalu harus diikuti. Kalau tidak, masalah. Kalau sudah ada unsur-unsur tahdzir, hajar dan semisalnya, itu berarti sudah ilzam, mengilzam, mengharuskan orang lain untuk mengikutinya. Maka ini nasihat dari para a'immatul muslimin. Ini adalah manhaj kita yang tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Walaupun muncul belakangan ini, Allah musta'an, sikap-sikap yang jauh dari prinsip-prinsip, dari kaidah-kaidah dalam bermanhaj salafi yang tidak ditukar dari generasi ulama salafi. Maka wajib bagi kita, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, untuk senantiasa mengikat manhaj kita, mengikat akidah kita dengan usul salaf, dengan kaidah-kaidah yang datang dari ulama salaf. Sebab menyimpang dari mereka, menyelisih apa yang menjadi sikap mereka, merupakan bentuk kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang terhamba kepada Allah, yang ikhlas dalam beramal, yang ikhlas dalam mengikuti manhaj yang mulia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk yang terhamba kepada Allah, yang sabat kokoh di atas al-haq hingga akhir hayat, hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, bermunculan orang-orang yang secara bahir ahlimul lisan, yang lisannya manis, ya, pandai mengolah lisannya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Munculnya berbagai macam fitnah yang penampakannya secara bahir seakan-akan itu adalah hak. Namun pada hakikatnya itu adalah kebatilan yang dipoles sehingga dianggap sebagai sesuatu yang indah dan sebagai satu bagian dari kebenaran. Kita berlindung diri kepada Allah. Na'udzubillah min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Saya kira ini ma'asyiral ikhwan Allah, sebagian dari apa yang anda kita sampaikan dalam majelis ini dan pembahasan-pembahasan yang lain insyaAllah di tempat yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Taala memudahkan kita untuk senantiasa berjalan di atas agamanya dan istiqamah di atasnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.